sampai ku mati. Bapaknya, ibunya tak pernah setuju tiada buat kamu. Tak goyah cintaku. Cinta ditentang, makin membentang. Cinta diusik malah. Sampai ku mati.